itu merintis. Janganlah menangis, hapuslah air matamu, senyumlah segera. Percayalah tumaritis, aku pun mengerti pada segala dukamu dan segala sakitmu. Thank you.